Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan pembacaan kitab Al-Wafi syarah dari Arba'in Nawawi ya. Ini masih membahas hadis yang pertama yaitu seputar niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sababu rudil hadis. Sebab datangnya hadis ya. Itu udah hadis itu kan tidak sekonyong-konyong langsung datang ya. Maksudnya Nabi melakukan sesuatu atau bersabda satu sabda itu kan pastinya ada sebabnya ya, itu namanya sababul wurud ya, jadi sebab datangnya hadis. Rawa at-Tabarani fi mu'jamihil kabir bi isnadin rijaluhu thiqat an ibni mas'ud radhiyallahu anhu qal kana fina rajulun khataba imra'ah yuqalu laha ummu qais fa'abat antatajawajahu hatta yuhajir fahajara fatajawajaha fakunna nusammihi muhajir ummu qais. Ada satu riwayat dari At-Tabarani ya, dalam mu'jamnya, mu'jam ini ya kalau bahasa Indonesianya ya ensiklopedia ya, mu'jamul kabir, dengan sanad yang perawinya berupa orang-orang yang bisa dipercaya. Riwayat ini datang dari Ibnu Mas'ud ya. Ibnu Mas'ud mengatakan, dulu ada seorang laki-laki yang melamar perempuan ya. Ada seorang lelaki di antara kita yang melamar perempuan. Lelaki itu dipanggil dengan Ummu Qais. Perempuan itu dipanggil dengan Ummu Qais. Tapi perempuan yang dilamar itu tidak menerima lamarannya hingga lelaki yang melamarnya itu hijrah ya ke Madinah. Jadi Ummu Qais ini mau menerima lamaran lelaki ini dengan syarat dia hijrah. Kemudian karena cintanya kepada lelaki ini, karena cintanya kepada perempuan ini, maka lelaki itu hijrah dan menikahinya. Nah, karena ada cerita seperti ini, maka kita menamai lelaki ini dengan Muhajir Ummu Qais ya. Jadi dalam hadis itu kan ada kalimat terakhir itu paman kana hijratuhu gimana itu limroatin ya, kalau tidak salah yang kihuha mana tadi awimroatin yang kihuha. Jadi kalau seseorang hijrahnya karena ingin melamar perempuan, maka ya dia akan menikahinya. Jadi ini salah satu sebab mengapa Nabi bersabda seperti itu. Kemudian di riwayat yang lain, warawa Sa'id ibnu Mansur fi sunanihi bisanadin ala syarti sahihain an ibni Mas'ud qol. Riwayat yang kedua datang dari Sa'id bin Mansur ya, dalam sunnah ya, kitab sunnahnya. Kitab sunan ini biasanya urutannya sesuai bab fikih ya. Babnya itu sama seperti bab fikih. Jadi tidak urutan secara sanad, secara kekuatan sanad, tapi secara bab fikih. Sanad yang ditulis dalam riwayat ini sesuai dengan syarat Bukhari Muslim ya. Sahihon ini kalau dalam hadis Bukhari Muslim ya. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Kalau tadi yang pertama siapa tadi? Yang pertama Ibnu Mas'ud, sama ya. Yang pertama Ibnu Mas'ud, yang ini juga Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa man hajara yabtahi syai'an fa innama lahu min dzalik mislu ajri rajulin hajara liyatazawwaja imra'atan yuqalu laha Ummu Qais faqila lahu muhajir Ummu Qais. Barang siapa yang hijrah mengharapkan sesuatu, maka sesungguhnya apa yang dia niatkan itu seperti pahala yang diperoleh oleh lelaki yang hijrah. Maksudnya bukan pahala ya, balasan yang didapatkan itu seperti lelaki yang hijrah demi menikahi seorang perempuan. Perempuan itu dipanggil dengan Ummu Qais, dan lelaki yang hijrah demi Ummu Qais itu dipanggil dengan Muhajir Ummu Qais. Fiqhul hadisi wa ma yursyadu ilaih. Ini fikih hadis ya, maksudnya analisa hadis. Penjelasan hadis dari sisi fikih. Yang pertama istiratun niyah, tentang persyaratan niyah. kita panggil ulama ala annal a'mala as-sadirah minal mukallafin al-mu'minin la tasiru mu'tabaratan syar'an wa la yatarattabu thawabu ala fi'liha illa binniyah. Semua ulama sepakat bahwa seluruh amal yang dilakukan orang mukallaf dan iman, karena mukallaf ini belum tentu iman. Mukallaf itu ya balig dan berakal, itu mukallaf. Jadi ada mukallaf kafir juga ada. Seluruh amal yang dilakukan oleh mukallaf, amal itu tidak dianggap oleh syariat dan tidak bisa mendapatkan pahala kecuali bila melakukannya dengan niat. Jadi niat ini adalah apa ya, kunci utama dianggapnya satu amal dan juga didapatkannya sebuah pahala atas amal yang dilakukan. Wa niyatu fil ibadatil maksudah kasolati wal haji wasomi ruknun min arkaniha. Niat dalam ibadah-ibadah tertentu, ibadah yang dituju ya, maksudnya ibadah yang menjadi tujuan ya, bukan ibadah yang sebagai pelantara untuk ibadah lain. Contohnya sholat, haji, dan puasa, niat merupakan rukun ya, rukun dari beberapa rukun yang ada. Fala tasihu illa biha. Karena niat adalah rukun, maka ibadah-ibadah ini tidak bisa sah kecuali dengan niat. Wa amma ma kana wasilatan kal wudu'i wal ghusli faqala al hanafiyah ya syartu kamalin biha. Nah, yang menjadi perdebatan ulama adalah ibadah yang menjadi pelantara dari ibadah lain. Ibadah yang tidak tujuan seperti mandi atau wudu, itu ulama baru berbeda pendapat. Apakah niat itu menjadi syarat, apakah niat menjadi rukun atau tidak? Menurut Abi Hanifah, niat itu tidak rukun, niat itu syarat ya, syarat kesempurnaan. Jadi wudu tanpa niat sah menurut Abu Hanifah, mandi tanpa niat juga sah. Kalau mau sempurna ya niat, jadi sah tapi tidak sempurna, ini menurut Abu Hanifah. Litahsilis sawabi, jadi untuk mendapatkan pahala tetap harus niat. Jadi wudu dan mandi menurut Abu Hanifah tanpa niat itu sah, cuman tidak dapat pahala. Jadi sah itu belum tentu bisa mendapatkan pahala menurut Abu Hanifah. Faqala Syafi'iyah wa ghairuhum hiya syartu sihhatin aidan fala tasihhu alwasailu illa biha. Karena menurut ulama Syafi'i dan selainnya, niat adalah syarat ya, syarat sah ya. Bukan hanya syarat sempurna, tapi syarat sah. Selain syarat sempurna, juga syarat sah. Oleh karena itu, maka ibadah-ibadah yang sifatnya pelantara ibadah lain itu tidak bisa sah kecuali dengan niat. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu niyati wa mahalluha. Waktu dan tempat niat. Waktu niyati awalul ibadah. Katakbiratul ihrami bisholat. Waktu niat adalah permulaan ibadah. Jadi kalau misalkan ibadah yang dilakukan sholat, maka waktu niat adalah takbiratul ihram. Karena takbiratul ihram ini permulaan sholat. Wal ihrami bil haji. Ya, kalau haji, itu niatnya harus di saat ihram. Ya, karena ihram ini adalah permulaan haji. Amma shaumu fatakfin niyyatu qablahu li'usri muraqabatil fajri. Khusus untuk ibadah puasa, ya, kalau ibadah puasa niatnya tidak harus dilakukan bersama dengan permulaan puasa. Permulaan puasa itu kan terbitnya fajar ya. Jadi tidak harus kita niat di saat fajar terbit, pas di saat itu. Mengapa tidak harus seperti itu? Dicukupkan niat sebelum puasa. Jadi niat puasa itu kan di malam hari ya, di malam hari. Artinya niat puasa itu dilakukan sebelum berpuasa. Padahal waktu niat adalah permulaan ibadah, tapi puasa ini cukup niat sebelum melakukannya. Mengapa? Karena sulit sekali kita selalu muraqabah itu ya meneliti, maksudnya selalu melihat fajar, kemudian waktu fajar muncul langsung kita niat, itu kan sulit juga itu. Jadi karena sulitnya selalu mengawasi fajar, maka puasa sah walaupun tidak ada niat di awalnya ya, maksudnya niatnya itu dilakukan sebelumnya. Jadi mestinya kan harus niat puasa harusnya kan di saat fajar terbit. Tapi kan ya sulit ya. Siapa yang bisa? Mahalun niyatil qalbu, tempat niat adalah hati. Falaistaratu talaffudu biha. Karena tempatnya hati maka mengucapkan niat itu tidak disyaratkan. Walakin yustahabbu liyusa'idal lisanul qalba alastihdorihi. Walaupun tidak disyaratkan mengucapkan niat, tapi mengucapkan niat itu hukumnya sunnah ya. Mengapa sunnah? Untuk membantu hati. Jadi supaya ucapan itu membantu hati untuk menghadirkan niat di dalam hati. Jadi kalau kita tanpa mengucapkan ya, maksudnya kita niat di dalam hati itu kalau sebelumnya tidak melafadzkan dibandingkan dengan melafadzkan dulu baru niat di dalam hati itu kan lebih mudah ya, lebih mudah melafadzkan dulu. Wa yustaratu fiha ta'yinul manwi wa tamyizuhu min ghairihi. Di dalam niat disyaratkan menentukan ibadah yang diniatkan dan juga disyaratkan membedakan ibadah itu dengan yang lain. Fala yakfi ayyan yasholata. Jadi kalau mau sholat hanya niat sholat saja, usholi saja, itu tidak boleh, tidak sah, tidak cukup. Bal labudda min ta'yiniha. Labudda min ta'yiniha. Mana hilang. Labudda min ta'yiniha bi sholatil dhuhri awil asri. Jadi menentukan itu ya contohnya dhuhur ini. Saya niat sholat. Sholat apa? Sholat duhur. Itu namanya menentukan. Dan juga membedakan dari sholat yang lain. Yang ketiga, wujubul jahri. Hijrah ya, wujubul hijrah. Ini kita teruskan di video setelahnya ya. Terima kasih yang sudah menyimak hingga akhir. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila dapat kesalahan. Wallahu a'lam bishawabi.